Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 21 Juli 2013 yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1434 Hijriah. Sekitar Ramadan. Hadis-hadis sekitar puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228 dan Muslim, juz 1 halaman 524. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun atau salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 251. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama, fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnatun, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimru'un sha'imun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil miski. Lis sha'imi farhatani yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marrataini. Walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis sha'imi athyabu 'indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji dan jangan berbuat kebodohan. Jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa dua kali. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Firman Allah, ia meninggalkan makan, minum dan sahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Sedang kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 226. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatish shayatin." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 758. An Nabi Hurairah qala, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 230, munqati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ramadhana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu faman somahu imanan wahtisaban kharaja minadz dzunubi kayauma waladatsu ummuhu. Rawahu Ahmad, dhaifun li anna fi sanadihi an-Nadhr ibnu Syaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa padanya. Dan aku mensunahkan salat malam untuk kaum muslimin. Maka barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman, juz 1 halaman 195, dhaif, karena dalam sanadnya ada An-Nadhr bin Syaiban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu jibrilu, wa kana jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi ramadhana hatta yansalikha ya'ridu alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana. Fa idza laqiyahu jibrilu alaihi salamu kana ajwada bil khairi minar rihil mursalati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan, dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril bertemu beliau. Dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan Al-Qur'an kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228. An Sahlin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Royyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 226. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harrin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri. Wa ma fina sha'imun illa ma kana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ibni rawahata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas, sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Salmana qala, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin fi sya'bana faqala, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Man taqarraba fihi bihasratin minal khairi. Kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa sahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah. Wa sahrul muwasati wa sahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqi raqabatihi minan nari. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un. Qalu laisa kulluna najidu ma yufarridu sha'ima. Faqala yu'tillahu hadha sababa man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nari. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini laghina bikum anhuma. Fa'ammal khaslatani latani turduna bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Wa ammal latani laghina bikum anhuma fatas'aluna allahal jannah wa ta'awwazuna bihi minan nari. Wa man ashba'a fihi sha'iman saqahu allahu min hawzi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannata. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Salman ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban, beliau bersabda, hai para manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya suatu kewajiban dan salat malamnya tatawuan atau sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan sesuatu berupa kebaikan, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang menunaikan satu kewajiban amalan fardu pada bulan itu, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Dan bulan pertolongan dan bulan yang padanya bertambah rizki orang mukmin. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan itu, maka yang demikian itu merupakan ampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan dirinya dari neraka. Dan dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikitpun dari pahalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap orang dari kami mesti mempunyai sesuatu untuk memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Maka beliau menjawab, Allah memberikan pahala itu kepada orang yang memberi buka orang yang berpuasa, meskipun berupa sebuah kurma, seteguk air, atau sedikit susu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya bebas dari neraka. Barang siapa yang memberi keringanan kepada budaknya, maka Allah mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Dan perbanyaklah pada bulan itu melakukan 4 hal. 2 hal yang dengannya kalian membuat ridho Tuhan kalian, dan 2 hal lagi yang kalian membutuhkannya. Adapun dua hal yang dengannya kalian bisa membuat ridho Tuhan kalian, ialah kesaksian atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kalian mohon ampunan kepadanya. Adapun dua hal yang kalian membutuhkannya, ialah kalian mohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Dan barang siapa di bulan itu membuat kenyang kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Sekali minum dia tidak akan haus hingga masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, juz 3 halaman 191, nomor 1887, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Judan. Keterangan tentang perawi Ali bin Zaid bin Judan tersebut, Ahmad bin Hanbal berkata, ia dhaif. Bukhari dan Ibnu Hibban berkata, tidak dapat dijadikan hujjah. Nasa'i berkata, ia dhaif. Ibnu Huzaimah berkata, saya tidak berhujjah dengannya karena buruk hafalannya. Bisa dilihat dalam Mizanul I'tidal, juz 3 halaman 127, nomor 5844. Dan Tahdzibut Tahdzib, juz 7 halaman 283, nomor 545. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 238. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faro'a zihaman wa rajulan qad dhullilla alaihi, faqala ma hadza, faqalu sha'imun, faqala laisa minal birri as-shaumu fis safari. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Ka'b bin Malikin qala, kanan nasu fi Ramadana idza shoma ar-rajulu fanama haruma 'alaihi at-ta'amu wash-sharabu wan-nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja'a Umar bin al-Khattab min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qad samira 'indahu fa wajada imra'atahu qad namat fa ayqadaha wa aradaha fa qalat inni qad nimtu, faqala ma nimtu, summa waqa'a biha. Wa sana'a Ka'b bin Malik misla zalik, faqada Umar bin al-Khattab ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ahbarahu fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dari Ka'b bin Malik, ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan minum dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Istrinya berkata, "Sesungguhnya aku sudah tidur." Umar berkata, "Tetapi aku belum tidur." Kemudian Umar mencampurinya. Dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah menurunkan ayat, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum." Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-dirimu, yakni tidak dapat menahan nafsumu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan. An Samurah bin Jundab bin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamna'anna min sahurikum azanu bilalin wala bayazul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira." Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 303, nomor 2346. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta yunadiyabnu ummi maktumin." Qala, "Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta." Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan." Abdullah bin Umar berkata, "Dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya, 'Sudah subuh, sudah subuh.'" Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 153. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum nidaa'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdhiya hajatahu minhu." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan, sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 304, nomor 2350. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'dha azwajihi wa huwa shaimun summa dhahikat." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa. Kemudian istrinya tertawa." Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyata wa Ummi Salamata zaujajin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ikhtilamin fi Ramadhana summa yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 781. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, iza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wasaqahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang sedang berpuasa lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 234. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah, halaktu. Qala, malaka? Qala, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Qala, la. Qala, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala, la. Faqala, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala, la. Qala, famakatha indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fabaina nahnu ala zalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamrun wal araku al miktalu. Qala, aina sa'ilu? Faqala, ana. Qala, khudha fatasaddaq bihi. Faqala rajulu, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Fawallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqara min ahli baiti. Fadhikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu summa qala, at'imhu ahlaka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, wahai Rasulullah, saya binasa. Beliau bertanya, ada apa engkau? Ia berkata, saya menyetubuhi istriku di waktu aku puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Ia berkata, tidak. Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba dibawakan 1 arok kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arok maksudnya adalah miktal atau keranjang. Beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tadi? Ia menjawab, saya. Beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata kepada beliau, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di antara dua tepian kota Madinah, yang ia maksud dua tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berikan makan keluargamu dengan kurma itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 235. Wa Nabi Hurairah rafa'ahu, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdhihi siyamud dahri wa in shomahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia merofakkannya. Ia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 235. Tentang iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Al-Baqarah. Janganlah kamu campuri mereka, yakni istri-istrimu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza takhalal ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashral awakhira min Ramadhana. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadhana. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'taqafa fihi qala fasta'zantu 'Aisyatu an ta'taqifa fa adzina laha fa darabat fihi qubbatan fa sami'at biha Hafsatu fa darabat qubbatan wa sami'at Zainabu biha fa darabat qubbatan ukhra. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi absara arba'a kibabin faqala ma hadza fa ukhbira khabarahunna faqala ma hamalahunna ala hadzal birru in za'uha fala uraha fanuzi'at falam ya'taqif fi Ramadhana hatta i'taqafa fi akhiril ashri min Shawwalin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadhan. Setelah salat subuh beliau masuk ke tempat iktikafnya. Perawi berkata, lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk beriktikaf. Maka beliau mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat kemah. Kemudian Hafsah mendengar hal itu. Lalu ia pun membuat kemah. Kemudian Zainab juga mendengar hal itu. Maka ia pun membuat kemah. Setelah Rasulullah SAW selesai salat subuh, Maka beliau melihat ada 4 kemah. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah kemah-kemah istri beliau. Lalu beliau bertanya, apa yang mendorong mereka berbuat demikian? Apakah yang demikian itu kebaikan? Bongkarlah kemah-kemah itu, karena aku melihatnya bukan kebaikan. Lalu kemah-kemah itu dibongkar, dan beliau tidak jadi beriktikaf Ramadan tahun itu, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 259. Keterangan, di dalam riwayat lain disebutkan, sehingga beriktikaf 10 hari yang awal di bulan Syawal. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, sehingga beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. An Aisyata radhiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir min ramadhana hatta tawaffahu Allahu ta'ala summa taqafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir min ramadhana hatta tawaffahu Allahu azza wa jal summa taqafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 831. An Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wadu'at tosta tahtaha minad dami. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf diikuti sebagian dari istri-istri beliau, padahal pada waktu itu ia sedang beristihadhah. Ia melihat darah. Kadangkala ia meletakkan bejana di bawahnya karena darah istihadhah itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 80. An Anas bin Malik qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil asril awakhiri min ramadhana falam ya'taqif aman falamma kana fil amil muqbili i'taqafa 20. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun gharibun sahihun. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan beliau pernah 1 tahun tidak beriktikaf padanya. Kemudian tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Tirmizi, juz 2 halaman 148, nomor 800, dan ia berkata, ini hadis hasan gharib sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli ramadhana ashrata ayyamin falamma kana al'amul ladzi qubidha fihi i'taqafa 20 yawman. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Maka ketika pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 260. An Aisyata annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridun wala yashhada janazatan wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yahruja lihajatin illa lima labudda minhu wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang i'tikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan, kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa. Dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami'. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 333, nomor 2473. An Aisyata annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjidi wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya ia pernah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia sedang haid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid. Pada waktu itu Aisyah di dalam kamarnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepala beliau ke kamar Aisyah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 260. An Urwata an Amrata binti Abdurrahmani anna Aisyata radhiyallahu anha zawjan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Rawahul Bukhari. Dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan kepala beliau ke kamarku, sedang beliau berada di masjid, lalu aku menyisir rambut beliau. Dan dahulu apabila beriktikaf, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 260. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.